Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-11 dan kita akan membaca ayat 2 sampai ayat 16. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah dia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Sama-sama. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Saudara, pada waktu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, ia mengatakan bahwa dia memuji jemaat-jemaat di Korintus karena dalam banyak hal mereka mengingat dan mereka teguh berpegang pada ajaran yang diajarkan Paulus. Tetapi pada saat yang bersamaan juga rupa-rupanya jemaat di Korintus mulai terkontaminasi, terpengaruh oleh berbagai hal, kebiasaan-kebiasaan yang perlu diluruskan kembali. Kebiasaan atau kultur atau budaya yang sedang ada. Dengan sekeras pasal ini akan menceritakan kepada kita bagaimana sebetulnya orang Kristen berinteraksi terhadap budaya dan mempunyai satu sikap yang ditentukannya bagaimana dia bersikap di dalam perjalanan sebuah kehidupan dimanapun dia ada. Ini menjadi menarik karena menunjukkan betapa sebetulnya gereja adalah gereja yang harus mau repot, yang harus mau tahu untuk berbicara tentang kultur yang sedang ada di sekitar kita. Sama seperti kita mau tahu soal politik, kita mau tahu soal ekonomi, kita mau tahu apa yang harus kita lakukan. Karena memang itu adalah emban tanggung jawab gereja di dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia. Dengan demikian, gereja akan belajar untuk terus berprestasi, mengukir nilai-nilai apa yang disebut menjadi garam dan terang dunia. Camkanlah ini, dikatakan aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki dialah Kristus, dan kepala dari perempuan dialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Pertama, Paulus memulai dengan struktur yang mengingatkan bahwa Allah adalah kepala di atas segala-galanya. Lalu laki-laki mempunyai kepala Allah dan perempuan mempunyai kepala adalah laki-laki. Secara teologis kitab Kejadian menggambarkan, maka Tuhan menciptakan manusia, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Dan Alkitab mengatakan laki-laki yang dicipta pertama, lalu dari tulang rusuknya diambil diciptakannya perempuan. Tetapi Alkitab tidak bicara diskriminasi, penindasan terhadap perempuan, atau Alkitab juga tidak bicara emansipasi, sama rasa atau sama rata atau sama hak. Tidak, Alkitab tidak mengenal emansipasi. Alkitab tidak mengenal diskriminasi. Alkitab mengenal apa yang disebut sebagai partisipasi. Saudara bisa melihat betapa banyak gereja yang kacau karena gereja setuju dengan emansipasi. No. Gereja yang tidak pernah, Alkitab tidak pernah ajarkan itu. Partisipasi adalah satu seni dalam berelasi. Di atas bukan karena lebih tinggi, di bawah bukan karena lebih rendah. Tetapi bagaimana dua-duanya saling mengisi, berpartisipasi dalam memainkan perannya. Laki-laki menjadi pemimpin, perempuan menjadi penolong. Tetapi penolong itu bukan budaknya. Karena itulah perempuan sebagai penolong harus hormat kepada suami yang laki-laki. Tetapi laki-laki yang disebut suami harus mengasihi, memprotek, memelihara istri. Betapa nyamannya kehidupan seperti itu. Satu kapal hanya cukup satu nakoda, tidak boleh dua. Satu rumah tangga cukup, satu kapten kapalnya. Kalau dua mau jadi apa? Emansipasi membuka peluang dua nakoda dalam satu kapal. Itu kebodohan yang tidak termaafkan sebetulnya. Kalau kita melihat dari berbagai perspektif lain. Tetapi emansipasi sebagai sejarah sosiologi, antropologi, di mana terjadi koreksi terhadap diskriminasi, true, itu betul. Dia bereaksi terhadap yang salah, tapi sayang bereaksi dengan cara yang juga salah. Simpel saja, kembali saja ke Alkitab. Itu sebab keunggulan kehebatan Alkitab. Nah itu menuntut seluruh orang Kristen berpikir kritis, tidak terbawa pada zaman. Nah tetapi topik kita bukan filosofis. Ya saya memang kemarin lagi ngobrol-ngobrol tahun besar kalender gereja kita begitu ya. Saya sudah memikirkan 3x5, nanti kita pikirkan apa. Sudah rumus supaya nanti satu waktu kita akan bicara teologi ekologi, teologi ekonomi, teologi sosiologi, teologi politik begitu ya. Teologi sains. Kita gali semua. Itu paling tidak muncul pada tiap seminar. Kita akan terus berpikir. Sesuatu yang mungkin jarang sekali dibicarakan di dalam konteks bergereja. Tapi kita mau jadi jemaat yang militan, yang misioner, yang kritis juga. Supaya kita bisa hadir di bumi ini dan bertindak, bukan sekedar berpengetahuan. Ya. Nah kita kembali dulu kepada topik kultural yang dibicarakan Paulus. Maka Paulus membicarakan bagaimana nilai-nilai diri begitu tinggi. Jadi Allah-lah yang menciptakan dia di atas segala-galanya. Laki-laki kemuliaannya adalah Allah. Wanita kemuliaannya adalah pria, yaitu laki-laki yang menjadi suaminya. Itu gambarannya. Oleh karena itulah digambarkan laki-laki dan perempuan yang diciptakan itu ada pada perbedaan fisiklinya, baik struktur tubuhnya, ya kelembutan ada pada seorang wanita, keras ada pada seorang pria. Itu sebab sebetulnya kalau kita Kristen, saya tidak setuju perempuan juara angkat besi. Mau juara pun kau jangan besi yang kau angkat. Saya gak khawatir nanti suamimu kau angkat pula, kau banting lagi, ya, repot itu. Perempuan jangan main gulat, perempuan jangan main tinju. Iya. Jadi saya pikir, coba pilihlah apa yang kultural kita. Tetapi maaf juga ya, pria-pria tolong hati-hati juga menempatkan dirinya. Jangan pilih arena yang berbahaya-bahaya. Ya, yang membuat kita menjadi rada-rada. Ya, saya kalau kemudian melihat pria di dalam dunia masak-memasak, masih masuk akal. Tapi kalau sudah dandan-berdandan, agak pusing kepala saya. Ya, itu sebab setiap siapapun yang berurusan dengan dunia mode itu, ya kita sudah tahu. Kalau dia enggak gay, homobil, atau dia biseks. Ya, kecenderungan itu besar sekali. Ya, kalau itu suka kamu, cukuplah kamu dandani dirimu sendiri. Enggak usah kamu jadi tukang dandan. Ya, jadi saya harap kita punya belajar sikap. Jangan bilang begini, oh Pak Bingman enggak ngerti perkembangan, maafkan saya. Ya, saya melang-lang buana orangnya. Ya, pergaulan saya cukup luas. Ya, jadi saya kalau pergi ke Eropa, saya pergi ke berbagai tempat, saya lihat, saya belajar, saya tanya apa yang ada. Ya. Saya mau tahu, ada apa di sini, ada bagaimana ini, bagaimana itu, dan seterusnya. Ya. Jadi pada perlang-langan jalan saya, dan saya lihat, dan perkembangan daripada orang berbusana, itu kan semua ada kisah dan ada sejarah, dan saya belajar itu juga. Saya bukan arsitektur, tapi saya belajar. Saya bukan orang art seni, tapi saya belajar. Ya. Sehingga sejak Renaissance terjadi sampai kemari memang ada terjadi perubahan pergulatan yang hebat. Hanya saja kemajuan teknologi di mana informasi begitu luar biasanya diinformasikan. Dan begitu orang nonton TV, apa yang kamu lihat itulah kebenaran. Nah ini filosofi masa kini. Nah disitulah diracuni semua orang. Sehingga kita terkontaminasi dan akhirnya memfotokopi apa yang kita lihat lalu kita anggap benar. Nah ini kita harus hati-hati. Oleh karena itu pada waktu Paulus mengingatkan pria diciptakan dan wanita itu berbeda. Itu sebab laki-laki tulang bahunya itu lebih keras daripada perempuan. Perempuan jauh lebih lembut. Ya. Itu sebab wanita merasa tenang kalau dia menyandarkan kepalanya ke dada laki-laki yang kuat. Tapi kalau laki-laki menyandarkan dadanya ke dada perempuan, pasti dia tidak tenang. Itu tidak memberi ketenangan. Ya, kegelisahan itu. Why? Tuhan buat itu. Ya, maka kalau orang bilang laki-laki, wih maco ya. Wah, spirnya bagus begitu ya. Wah, keren lo badannya gitu. Ya. Sebaliknya wanita kalau stres apa kustoreng begitu kan gila, maco banget. Wah, gawat kita. Lah sampai lupa kita. Itu sebab Martina Navratilova. Sampai saya susah mau ngomong. Itu dia lesbi. Ya. The true lesbi, dan dia selalu pengen mengalahkan laki-laki. Maka dia tantang dulu main tenis laki-laki sama laki-laki. Apa laki-laki supaya dia tunjukkan perempuan lebih kuat. Bagi saya itu bukan kekaguman tapi kebodohan. Tapi bagi media itu suatu hal yang terus dikompor-komporin. Lalu anak perempuan hebat, hebat, hebat. Itu sebab saya paling pusing. Kalau perempuan bangga pernah menampar laki-laki. Ya. Kalaupun kau harus nampar laki-laki karena kurang ajar, tidak perlu kau banggakan. Apalagi bilang, udah saya tonjok langsung, saya hajar. Waduh mak, kau perempuan jenis apa? Ya. Kalau sampai saya punya anak laki seperti Kenan, saya dengar ada perempuan, dia tukang tonjok laki-laki, dia bangga begitu ya. Dia pacaran, saya suruh putus itu. Jangan. Karena saya khawatir habis dia, saya pun ditonjok lagi nanti. Perempuan apa itu? Jangan bangga. Karena kamu hebat kuat. No, karena memang zaman heroik sekarang orang tidak lagi mempunyai perbedaan. Nah itulah ekses dari emansipasi. Jadi jangan pikir itu kemajuan. Think about the philosophies. Ada apa di sana? Itu kita mesti belajar ngerti. Kita mesti belajar tahu. Kita kembali kepada bacaan kita. Maka laki-laki itu berambut pendek. Perempuan itu berambut panjang. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Mereka diberi struktur tubuh yang berbeda, mereka diberi apa bentuk tubuh yang berbeda, begitu pula rambutnya. Sehingga rambut daripada mahkota laki-laki adalah Tuhan, maka dia rambut pendek. Tetapi wanita rambutnya panjang karena mahkota dia adalah suaminya. Itu sebab kemudian prinsip ini ditumbuh kembangkan, lalu muncul dalam budaya. Tetapi sudah manusia jatuh dalam dosa, budaya itu terkontaminasi dengan dosa, bergerak dengan liar. Nah budaya ini harus dijinakkan, dikembalikan kepada Alkitab. Nah kita lanjut saudara yang kekasih. Pada waktu kemudian Tuhan menciptakan dengan prinsip manusia seperti itu. Sehingga ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya pita suara keluar juga berbeda. Ya kalau ada perempuan dia agak sedikit halus-halus kumis begitu ya. Itu pasti hormonal balance-nya yang kurang pas. Sehingga antara estrogen progesteronnya itu ada hormonal. Ya, tetapi suaranya apa sih perempuan tetap ya. Yang ngeri kan berkumis laki suaranya perempuan itu yang agak gawat juga. Ya, tapi kalau suaranya doang perempuan ya enggak apa-apalah. Karena itu juga pengaruh hormonal. Asal jangan kelakuannya udah kumis, "Imas apa kabar?" Aduh, Mas. Kalau aku udah ngeliat begitu itu, ku cabutlah kumismu itu nanti. Ya, tampang berkumis tapi telak-telak orang ini gimana sih? Saya enggak tahan saya kalau ngeliat orang ngomong seperti itu ya. Apalagi saya Batak tulen ya. Jadi kalau ngeliat gitu udah ngos-ngosan saya langsung. Ya, jadi fight. Tetapi bukan kemudian kita jadi jagoan pukul sana pukul sini. Bukan itunya. Tapi punya nilai. Ya. Punya keyakinan, punya harga diri. Kenapa laki-laki itu selalu ada di front depan. Cari makan kan. Dia pergi. Mana bisa you kelemar-kelemar cari makan. Ya. Tapi kalau nyuci, bersihin rumah perlu kelembutan itu. Itu sebab kalau perempuan cari makan, laki-laki yang kerja di rumah kacau semuanya. Tapi itu benar Pak, berarti sudah kacau urusan dalamnya. Ya. Nilai-nilainya itu sudah bergeser semua. Karena itu ya penempatan diri, pembelajaran bagaimana saya menjadi seorang Kristen dalam konteks kultural itu penting. Ya. Nah karena itulah Paulus mengingatkan supaya kalau laki-laki berdoa atau bernubuat dengan bertudung, dia menghina kepalanya karena bukan dia yang bertudung. Siapa kepalanya laki-laki? Tuhan, jadi dia menghina Tuhan kalau dia bertudung. Perhatikan kalimat ini sangat luar biasa ya. Loh, apa urusannya sih Pak bertudung dengan tidak? Hati-hati, kultural adalah sesuatu nilai yang saya bisa lihat dari kamu. Kamu Kristen apa enggak? Lah, kalau kamu tampilnya enggak sopan, kamu enggak santun. Kamu anak muda kurang ajar sama orang tua, ngomong seenak perutnya. Saya kan curiga dong, ini Kristen apaan sih? Betul toh? Karena apa yang saya bisa pahami dari kalian adalah budaya, kultural tadi itu. Kamu ketemu saya sopan enggak, santun apa enggak, dan seterusnya. Kan begitu. Nah, begitu juga sebaliknya saya, kalau saya pendeta seenaknya, ngoboy-ngoboynya. Kalian mulai pikir, ini Pak Bingman pendeta apa bukan sih? Main jeblak-jebluk aja, sembarang aja, begitu kan. Kalian juga akan lihat. Itu yang bisa kalian lihat, bisa kalian ukur. Bicara hati, who knows? Udahlah, saya memang brengsek, memang kacau balau, tapi hatiku yang penting. Lah, dari mana aku tahu hatimu baik, udah kacau balau? Saya suka bilang ya, saya dulu ingat almarhum saya. Bingman, suaraku keras, memang aku garang, tapi hatiku lembut. Saya pusing ingat-ingat itu. Bagaimana lah ini hati lembut, udah gebrak-gebrak. Kalau ngomong kasarnya setengah mati. Ya, tapi memang kalau di Medan kita begitu ya. Bimas, biar masih, biar mati asal style. Asal stun namanya. Kalau sana kan asal stun. Banyak kali apa stunnya itu, setannya itu. Stun itu maksudnya style ya. Tapi orang Medan selalu bilang stun. Nah, atau kemudian Anda bilang kan, apa muka perang hati Roman. Itu di Medan itu istilahnya. Kan orang Medan mukanya berantakan semua. Tukang pukul, tukang hajar tapi bilang, aku ini begini-begini hatiku Roman ini. Jadi maksudnya lembut, istilah romantis begitu ya. Satu hal-hal yang kadang-kadang apa iya? Memang tidak selalu muka kasar, orang kemudian jadi hatinya kasar. Enggak, tetapi kan sikap itu menggambarkan kan. Kamu muka kasar toh banyak orang yang cukup sopan, cukup santun kan begitu. Nah itu sebab kalau kita melihat di dalam barat, itu ketentuan-ketentuan kultural itu berlaku sangat tinggi sekali. Ya. Itu kenapa? Karena dipengaruhi Kristen. Maka orang Kristen yang punya mutu iman bagus selalu mempunyai nilai etika yang tinggi. Barat itu begitu bukan karena dia barat, karena dia Kristen. Jadi kalau Lady First itu udah selalu itu. Please. Perempuan selalu diberi duluan. Dia lebih butuh tempat. Kalau gak ada tempat, laki-laki berdiri bisa. Karena laki-laki memang Tuhan beri tubuh yang lebih kuat untuk itu. Ya, kita bicara secara umum. Itu sebab kalau naik bus, laki-laki duduk langsung kasih perempuan. Kalau di Indonesia lain, sama-sama bayar ini. Kurang ajar jadinya. Duduk terus gak berdiri. Kalau saya gitu, kalau saya jitak gitu. Ya. Tapi di Singapura saya pengalaman berapa kali saya kasih, saya duduk. Walaupun saya sudah umur dan lagi baru pulang check up gitu ya. Saya duduk di MRT tapi kalau ada perempuan saya akan persilakan. Tapi orang Singapura terlalu mandiri. No, thank you. Dia rasa enggak perlu saya duduk di situ, kira-kira begitulah bahasanya ya. Karena kita juga bisa, emang kita enggak bisa berdiri, kita juga masih sanggup. Itu filosofi yang diajarkan dalam culture. Sehingga penghargaan terhadap itu jadi kadang-kadang dianggap kalau duduk itu lemah. Ya, kadang-kadang lucu ya. Ya, terus yang kedua, enggak apa-apa, you udah dapat duluan, saya masuk belakangan, saya berdiri. Ya. Tapi kalau di Western kita persilakan begitu, mereka lebih respect. Jadi Asia agak beda menyikapi hal itu. Karena bagi orang-orang kalau di Barat, itu bukan soal saya kuat apa tidak kuat. Itu adalah sebuah sikap hormat yang saya juga harus respon dengan hormat. Diberi saya terima. Enggak mau enggak apa-apa, enggak makan enggak apa-apa, tapi terima. Bawa pulang. Ya, orang Batak punya pepatah, lebih sakit minta enggak dikasih daripada ngasih ditolak. Nah, itu kalian mesti belajar gitu ya, khususnya yang berurusan sama orang Batak. Jangan pernah diberi, enggak apa-apa, enggak perlu. Jangan sampai tangan orang itu kembali dari memberi kamu. Terima saja. Tapi saya enggak perlu, Pak, bawa pulang. Saya enggak bisa makan, Pak, kirim ke rumahku. Kalau itu saja ngapain kau bingung? Sopan santun penting. Etika penting. Ya, saya ini pendeta, orang kalau ketemu saya banyak wibawa, hormat apa. Tapi kalau sudah ketemu orang-orang tua dari kampung, wah saya, di jembernya pipi saya, waduh matilah aku. Enggak tahu siapa hanya karena satu marga, satu apa. Aduh kau ini, kenal enggak apa enggak menjewer pipi kita ada tua pendeta begini. Ya dijewer aja sama dia. Tapi itu keakraban yang saya mesti mengerti kultural itu. Ya. Tapi kalau saya pergi ke Eropa, ya nama saya dipanggil, Bigman, how are you? Enggak ada yang bilang saya Pastor Bigman. Udah main Bigman, kam. Ya udah kayak temen aja. It's a culture. Ya saya kalau kumpul sama teman saya pun begitu. Ya, lu gua, lu gua istilahnya. Lu kemana namanya saya panggil. Ya, bagi saya itu lebih friendly. Tapi tidak semua saya bisa. Kalau masuk kerana Batak, wah jadi urusan panjang itu. Main lu gua, habis saya. Ya, jadi saya bisa disalibkan nanti gara-gara itu. Jadi kultural. Jadi kalau laki-laki rambut panjang, dia doa, dia tutupin, dia menghina Kristusnya. Sebaliknya, kalau wanita memotong rambutnya, tidak bertudung, artinya itu menghina tudungnya atasnya itu siapa? Laki-laki. Loh kenapa? Karena di dalam Alkitab tadi saya katakan laki-laki berambut pendek, perempuan berambut panjang. Ada gak laki-laki rambut panjang? Di dalam Alkitab? Hah? Siapa? Samson. Tapi Samson ada urusan apa dengan rambutnya? Kekuatannya. Jadi di dalam dua itu ada dua, Nasir Allah dan orang khusus. Nasir Allah adalah orang yang bernasar pada waktu tertentu 3, 4, 5 tahun misalnya. Dia sudah nasar, Tuhan panggil dia, dia tidak boleh memotong rambutnya. Ya. Sampai nanti sudah selesai masa nasarnya, baru dia memotong rambutnya. Imam-imam di perjanjian lama selalu harus memotong rambutnya. Tetapi mereka memotong rambut, mereka pendek, hanya bagian sini dibiarkan panjang. Nah, sampai sekarang tradisi Yahudi kerjakan itu. Ini rambut asli nih. Jadi kalau orang Yahudi gantung-gantung jangan kau tarik. Jangan kau kira itu mainan tambahan. Asli itu. Ya, jadi asli dipelintir terus. Tapi atasnya sudah pendek. Ya, jadi ini simbolnya mereka saja. Nah, menguntai dua di kiri dan kanan. Jadi saudara yang kekasih, disinilah kita melihat ada satu tradisi yang sangat menarik. Siapa dia? Ya, Yohanes tidak boleh juga makan ini, tidak boleh makan itu. Ada yang tidak boleh potong rambut, itu macam-macam modelnya. Tetapi itu dalam konteks bukan umum. Tetapi Nazir Allah yang sedang bernasar atau orang yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu mereka tidak akan rambut panjang. Sebaliknya perempuan akan rambutnya panjang terus, tidak akan berambut pendek. Di Korintus hanya pelacur yang berambut pendek. Sehingga pengidentifikasian mesti bisa dibedakan. Itu sebab apa yang kamu pakai minimal sudah membedakan kamu orang sopan apa tidak. Ya. Itu sebab kalau kalian ke gereja, maaf ya perempuan-perempuan. Kau pakai you can see atau pakai tank top lalu tengah kosong. Sorry kalau kemarin dari sini kusuruh pulang kau. Ya, kau bikin masalah banyak. Ya, jemaat sudah akhirnya enggak bisa konsentrasi, aku pun susah nanti. Ya, itu kan mengganggu sekali. Makanya kan ada sopan santun. Kita saja kalau milih pakaian mau kemana? Pesta. Ada pakaian pesta kan? Kamu kan gak pakai pakaian tidur ke pesta. Milih loh kita. Itu namanya etika. Pestanya apa? Siang apa malam? Lain lagi colornya. Oh ini untuk siang, oh ini untuk malam. Pestanya apa lagi? Di taman apa outdoor? Lain lagi. Indoor, outdoor, lain lagi pakaiannya. Semua kan begitu. Sehingga orang mulai berpikir dan memilih pakaian-pakaian. Di barat kadang-kadang pakaian seksi dimulai dari musim panas sebetulnya. Lama-lama kepanasan ya. Asia pun bawa, gak ada musim panas, musim dingin, semua pakai. Ya. Oh, kadang-kadang orang lagi siang-siang, kita bilang dingin, dia pakai leher semua, ketutup semuanya. Kayak musim dingin aja gitu ya. Dia lihat gambar foto keren orang pakai, tapi sebetulnya dia pakai itu dia gak ada urusan. Dia malah kepanasan pakai. Dia pikir itu model, no. Itu orang pakai musim dingin. Tapi musim panas orang udah hampir praktis ya, mendadak miskin semua itu. Ya. Karena tabungan di musim dingin udah habis. Mesin pemanas kan mahal. Mesti beli wine, beli ini, beli itu. Habis uangnya kan. Jadi musim panas, miskin semua. Pakaiannya tinggal sejengkal, rok sejengkal, sejengkal-sejengkal semua. Sisa-sisa musim dingin itu kan. Itu aja yang dipakein. Tetapi kemudian diadop masuk lagi ke dalam. Nah, kemudian ada perkembangan dalam dunia filosofis. Daya tarik seorang wanita adalah seksualitas. Nah ini kemudian dikembangkan. Tapi di waktu lampau juga iya. Itu sebab Amsal mengingatkan. Kecantikan seorang perempuan terletak pada apa? Sikap hatinya. Inner beauty. Jadi dulu juga ada. Tapi sekarang makin menggila. Kita pergi toko buku Gramedia. Semua di situ buku sudah kepampang. Cara berpakaian yang menarik lawan jenis. Itu sebab pakaian ketat, aura semua mulai ditunjukkan, lekukan-lekukan ditunjukkan. Demi Tuhan yang hidup, kau pelacur samar. Jadi gak usah ikut-ikutin yang begituan. Karena memang filosofi di balik itu adalah tunjukkan auramu untuk menarik dia. Semakin banyak laki-laki tertarik padamu, kamu mulai pilih mana yang kamu mau. Orang seperti ini gak akan mau menikah dengan pria jujur, kerja keras, tapi gak banyak uang. Gak akan dia mau. Di benak itu sudah ada angka, ekonomi. Kepuasan itu adalah kekayaan dan uang. Hanya itu saja ukurannya. Uang bukan barang dosa. Tapi ketika menjadi tujuan pertama dan utama, itu jadi masalah. Jadi filosofi ya dalam berpikir itu kita mesti tumbuh kembangkan. Ya, kita tidak boleh kemudian gampang terjerumus, tapi kita juga tidak perlu menjadi orang-orang apa namanya yang mengasingkan diri seperti orang badui lalu anti ini anti itu, enggak juga. Elegan kita bersikap. Ya. Kita mesti memperhatikan itu dengan baik-baik. Ya, saya orang yang merdeka berpakaian, tapi saya akan santun dan melihat lagi di situasi mana pakai seperti apa. Saya akan serapi mungkin. Ya, sehingga ada nilai-nilai yang harus kita jaga juga. Enggak juga kita jadi norak istilahnya begitu ya. Nah itu yang kita mesti rapi. Jadi Paulus memperhatikan nilai-nilai kultural supaya jangan terkontaminasi dengan orang di Korintus. Kalau perempuan rambutnya pendek di Korintus itu sudah pasti pelacur. Yang kedua enggak mau pakai tudung kepala mereka itu pasti pelacur. Itu kodenya waktu lampau. Ya. Karena apa? Kalau mereka pakai kerudung ya enggak kelihatan lah cantik apa enggak gimana mau jualan. Yang mau dijual itu kan mukanya itu. Maka digeserkanlah kerudung ini. Orang-orang Yunani mengembangkan budaya. Orang-orang Yunani seringkali mencukur kepala. Kadang-kadang orang-orang tertentu atas kepercayaan bisa botak. Ya, tapi Jews enggak. Nah ini yang berhadapan dengan filsafat Yunani. Karena dibalik sikap botak, pondok rambut. Itu ada perlawanan sebetulnya. Ada sebuah pemikiran. Nah ini yang jadi persoalan. Kalau kita kan sekedar melihat itu mode ya. Tapi tidak melihat apa dibalik. Mode itu, the filosofinya itu apa? Ini yang jadi persoalan, padahal yang kita perlu garap, itu yang perlu kita lihat. Nah Paulus menerobos, dia terus ke dalam, dia perhatiin betul-betul. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, pada waktu itulah dia mengatakan, karena itu laki-laki yang rambutnya panjang menghina ya Tuhannya. Tetapi perempuan yang berambut pendek menghina atasnya, yaitu pria yang menjadi tuannya, kemuliaannya. Maka dikatakan karena itu laki-laki tidak perlu menelungkan kepalanya supaya dia menyinarkan gambar kemuliaan Allah. Tapi perempuan perlu menudung kepalanya karena dia menggambarkan cerminan kemuliaan laki-laki. Ya. Nah pada waktu Paulus mengatakan laki-laki lah yang pertama diciptakan baru perempuan. Ya. Dan bagaimana laki-laki bukan berasal dari perempuan. Ingat Paulus tidak bermaksud diskriminasi juga, tapi tidak bicara emansipasi. Maka dikatakan ayat 11, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Tuhan menciptakan manusia itu singular, tetapi plural dalam hakikat apanya? Jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, plural. Tapi laki-laki dan perempuan itu singular, manusia. Manusia yang laki-laki dan perempuan. Tetapi yang laki-laki dan perempuan ini enggak sama-sama ini. Maka diciptakan Adam lebih dulu, diambil tulang rusuknya. Ingat, kalau satu kapal, dua nakoda, sama hak sama ininya, hancur kapal kita. Maka diperlukan satu nakoda, satu asisten atau co-pilotnya. Saya kagum ya terhadap sistem yang diciptakan di dalam Alkitab. Karena ternyata aplikasi itu dalam kehidupan sehari-hari saudara akan lihat. Enggak mungkin ada dua pemimpin. Akan kacau semuanya. Selalu harus ada satu yang jadi pemimpinnya. Jadi konsep-konsep yang diajarkan Alkitab itu menarik. Dunia manajemen, dunia apapun tak bisa membantahnya. Ya. Saya khotbah di beberapa perusahaan-perusahaan lalu mereka bilang kalau khotbah, Pak tolong dong Pak ini kita punya culture company kita ya atau misi visi company kita boleh disinggung dikit Pak dari sudut iman Kristen. Saya suka bongkar. Oke, you bikin ini 1, 2, 3. Saya tunjukkan ini rendah sekali dibandingkan Kristen. Maka saya tantang yang Kristen. Kalau kau betul Kristen, budaya company-mu ini enggak usah diajarin sama kau pun kau sudah punya. Karena Kristen itu paling tinggi. Di mana kamu bisa belajar proaktif? Hanya kekristenan. Pergilah, beritakan Injil. Ajar mereka mengenal Bapa-Ku. Kasihilah orang berdosa itu. Berdoalah buat musuhmu. Sangat proaktif. Dalam dunia manajemen, dalam dunia manajemen. Kalau itu kita kerjakan, maka kita bisa merubah yang bodoh jadi pintar, yang malas jadi rajin. Kita akan bisa membuat barang bekas jadi bernilai. Is a Christian. Itu sebab Western sekali lagi, tanpa bermaksud ke barat-baratan ya, maju karena sangat dipengaruhi oleh pemikiran Kristen. Mereka tidak mau kerja sembarang. Kultural. Jam paling bagus datang dari mana? Swiss. Tahu Swiss itu apa? Sejak kapan Swiss maju? Sejak kapan Swiss maju di dunia ini? Sejak kapan Swiss makin terkenal di dunia ini? Sejak reformasi oleh Calvin. Dulu banyak pemabuk nak karu-karuan di situ tuh. Calvin datang lalu kerjasama dengan kepala tata kota. Lalu mulai memikirkan, membuat satu peraturan luar biasa. Wah, itu disiplinnya hebat. Perempuan-perempuan kalau bikin dosa digunduli, taruh depan gereja, dijemur gitu. Semua orang kebaktian ngeliat dia. Itu penghukuman. Kadang-kadang saya mikir bagus juga ya kalau gitu ya. Perempuan-perempuan macam-macam gunduli taruh depan twin. Cuman kalau sekarang dibikin habis, kena gugat kita pelanggaran hak asasi manusia. Karena sekarang makin gak ada lagi aturannya. Tetapi bukan dalam bicara syariah ya. Konteks yang salah. Jadi pada waktu itu kemudian mereka maju. The precision in the word number one. Swiss. Digambarkan dalam jam tadi. Presisi. Tepat. Tidak lebih, tidak kurang. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Teng. Bagus. Hebat ya. Saya pernah beli jam Garuda dulu, ingat dulu zaman kerja saya dulu jam merek Garuda buatan Surabaya. Baru satu hari muter kanan, besoknya muter ke kiri. Sampai saya bilang, ini gak salah. Wih, kok muter ke belakang. Gara-gara kejedot ke meja doang tuh. Wah, saya datang lagi ke tempatnya. Wah, kejadian hampir mau ribut kita. Ini bang muter ke belakang. Kagak tahu dari perbaiki terus muter lagi ke depan. Jadi kalau dalam satu tahun meleset 10 menit udah pasti itu. You tahu jam Rolex dalam 10 tahun belum tentu 1 detik meleset. Ketepatannya. Saya kagum sekali dengan jam Rolex, ya. Tapi enggak punya. Enggak berani beli. Ya. Jadi saudara yang kekasih, pada waktu kita melihat ke precision begitu gambaran dari faith. What your faith? Apa imanmu? Terwujud dalam tindakanmu. Maka Prancis membangun. Grammar bahasa Jerman. Grammatical Jerman. Siapa yang desain? Martin Luther. Reformasi itu. Juri dulu pendeta-pendeta itu begini-begini. Pendeta sekarang aja payah-payah. Berdiskusi aja seringkali gak sanggup. Bodoh setengah mati karena menghina dirinya. Jangan menghina Tuhanmu. Kan itu belajar. Jangan sampai orang bilang, kok Bapak gak tahu banyak ya? Buat orang berkata, Bapak kok tahu semua ya? Saya pendeta. Saya hamba Tuhan yang harus mengurus dunia. Lah kalau gak tahu semua urusan dunia, bagaimana saya mau ngurus dunia? Omong kosong itu. Begitu juga kita orang Kristen. Sehingga Martin Luther membuat struktur. Bahasa Jerman itu orang bilang paling sulit ya. Karena belajarnya itu kata kerjanya bisa di mana-mana, bisa 2-3. Tapi bahasa Jerman kalau orang ngerti betul, begitu diomongin gak mungkin you salah tangkep. Udah pasti exactly tepat. Sama kayak orangnya saklek-saklek. Gak bisa kiri ke kanan, pas udah pasti. Itu Jerman. Disiplinnya itu terlihat pada struktur grammatical bahasanya. Kalau bahasa Indonesia, kau telepon kawanmu, di mana kau? Lagi makan. Nah, lagi makan pusing itu. Lagi makan ini, mau makan, sudah masuk restoran, sudah lagi makan, atau masuk restoran, mesen makanan, masuk restoran, udah selesai makan, atau baru keluar dari restoran. Udah gak tahu kita. Jadi mesti tanya detail. Maka saya paling jengkel kalau saya di kantor juga gitu. Gimana? Oh Pak, orangnya lagi pergi. Pergi kemana? Katanya pergi makan. Pergi makan kemana? Saya gak tahu. Ya tanya pergi kemana, jam berapa pulang, karena saya mau ketemu. Telepon lagi, jadi mahal semuanya. Oh iya Pak, nanti pulangnya jam 2. Oke, dia langsung di kantor. Ya gak tahu saya Pak, aku kurang ajar, kau telepon lagi. Orang saya mau ke kantornya, jangan sampai ke kantor. Tahu-tahu dia pulang makan ke mall dulu. Kan banyak kemungkinan kan. Tapi kita seringkali pakai tebak-tebak. Itu sebab Indonesia penuh dengan kemujijatan. Semua serba dipikirkan, semua serba dibayangkan. Apa sih susahnya detail? Tahu ini. Walaupun saya dengan cara berpikir saya suka sekali stres. Karena saya harus berurusan dengan banyak hal yang buat saya ribet sendiri jadinya. Ya. Sekali lagi tidak bermaksud ke barat-baratan karena enggak penting barat. Tapi betul-betul penting Kristen. Dan barat diwarnai oleh kekristenan. Nah, itu sebab saudara. Kemudian Martin mempengaruhi struktur gramatikal daripada bahasa Jerman. Sikap iman terekspresi pada bahasa. Swiss, sikap iman terekspresi pada teknologi. Lalu Jerman kemudian turun lagi kepada teknologi semua mesin. Paling presisi Jerman. Mesin mobil, mesin cetak. Jerman, Jerman, Jerman, Jerman. Ya, makanya mereka punya prinsip selalu. Walaupun hanya prinsip itu ambruk ya. Kalau you beli video, saya dikasih DVD. Bangganya setengah mati. Karena belinya langsung di Philips. Belanda punya. Wah, dibawa keren ya. Ada kawan kita kerja duta besar, saya jikotbah. Pak, saya mau bapak ya pilihin barang pak. Pilihin aja karena di duta besar itu ada special price mereka di daerah situ. Jadi saya suruh beli koper satu, beli DVD lagi. Pak ini elektronik paling bagus, bangga ya. Bawalah DVD-nya ke Indonesia. Pasanglah Indonesia. Enggak keluar filmnya. Bajakan. Dulu kan kita masih suka ngebajak-ngebajak apa namanya. Pakai video bajakan. Kita belilah VCD bajakan, enggak keluar loh. Bingung kan? Lu kok enggak keluar? Cungkok punya 200 ribu, keluar gambarnya. Pintar mana coba? Pintar cungkok, pintar apa? Pintar nipu, apanya ditelen. Korupsi dia sudah ya. Kalau Belanda, enggak asli. Langsung dia ngomong, formatnya lain. DVD aja yang formatnya beda, enggak mau dia baca. Saya bilang sombong kali DVD satu ini. Kurang ajar ini saya pikir-pikir ya. Tetapi lama-lama saya baru bisa berpikir loh. Kalau kita kan semua serba bisa enak ya. Tapi baru saya pikir, yes, is it true? Ini benar. Ya, itu benar. Satu anak di Indonesia berurusan dengan polisi. Gara-gara jam tangannya rusak. Ya, merek branded taruh di toko jam. Ternyata palsu. Toko jam telepon polisi kasih tahu ini ada orang perbaiki barang. Jam palsu. Anak itu urusan polisi. Pucat pasi sudah. Saya enggak tahu pak. Saya dikasih, dicek semua. Betul memang dikasih, dia kena peringatan. Lain kali jangan pakai lagi barang-barang palsu. Disita barangnya. Gila ya. Pikir-pikir gila juga ya. Masa sih gitu? Yes. Culture saudara. Jadi budaya ini ditumbuh kembangkan justru menunjukkan kan. Kekristenan kita itu di mana kualitasnya. Ini yang lagi Paulus bicara. Jadi ini bukan soal rambut panjang, rambut pendek, boleh gunting, gak boleh gunting. Bukan itu saja. Di balik itu, bagaimana kau menunjukkan dirimu. Maka Paulus bilang tidak semua yang boleh itu berguna. Karena itu laki-laki jangan hina alamu dengan berambut panjang dan perempuan jangan hina suamimu dengan berambut pendek. Karena rambut pendek ataupun memotong rambut botak hanya pelacur di waktu lampau atau orang-orang yang sedang mengabdi pada dewa. Imam-imam dewa-dewa itu seringkali itu dibotak. Ya, kalau sekarang banyak yang memang perempuan botak ya karena mau main sinetron. Ya. Oleh karena itulah dikatakan bukankah makanya dikatakan kemudian oleh karena itu sama seperti perempuan berasal dari laki-laki demikian pula laki-laki berasal dilahirkan oleh perempuan di dalam kesama hakikatan tadi. Memang perempuan dari tulang rusuk laki-laki tapi kemudian lahir dari rahim perempuan dan itu seterusnya bergulir dalam kehidupan kita. Nah karena itulah dikatakan bukankah alam sendiri menyatakan padamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika dia berambut panjang. Alam itu maksudnya budaya kita. Apa yang sedang berlaku aturan dalam hidup kita. Ya, itu harus penting. Karena itu perempuan harus memakai tanda wibawa yaitu rambut panjang. Sehingga dikatakan tanda wibawa karena para malaikat itu lebih mencerminkan kemuliaan. Ya, Tuhan punya kemuliaan, malaikat-malaikat itu memuliakan Tuhan. Begitulah sebetulnya tanda wibawa pada perempuan. Yaitu kesantunan, sopannya, sikapnya hidup kita. Ternyata perilaku kita, etika hidup kita adalah apa? Wibawa kita. Yo anak Tuhan apa bukan, dihormati Tuhan apa enggak. Itu pentingnya saudara, makanya enggak ada gunanya Big Man Sirait khotbah-khotbah, tapi orang respect apa enggak. Kalau orang enggak respect sama saya, gawat saya. Kalau orang enggak bisa percaya sama saya, rusak saya. Udah hancur, nothing. mau 1000 kali khotbah, mau pintar, mau apa, omong kosong. Gitu. Maka saya kalau janji harus saya tepatin. Ya untuk ya, tidak untuk tidak, harus belajar. Bahwa kemudian gara-gara itu saya rugi, apa boleh buat. Lebih bagus saya rugi daripada saya enggak rugi, tetapi kemudian merugikan orang lain. Kalau rugi saya yang tanggung. Tapi merugikan orang lain karena saya bikin orang lain jadi masalah. Nah itu prinsip mesti kita pegang. Ya. Itu harus kita jalani terus dalam diri kita. Saya sering kali ketemu orang-orang kalau di dalam dagang begitu ya. Loh, waduh saya terpaksa jual rugi Pak. Kenapa you jual rugi? Saya ada janji sama dia. Saya salah hitung. Terus saya udah bilang oke, udah pasti, udah segala. Saya baru hitung salah saya. Tapi saya terpaksa kasih. Karena saya dengan omongan saya mesti pegang. Barang 500 ribu saya jual 300 ribu Pak. Karena omongan. Saya kasih tahu dia, sorry saya salah hitung. Sebetulnya barangnya segini. Tapi saya ada janji kamu ya, saya kasih. Tapi seringkali orang begini jadi pelanggan paling setia. Dia gak akan hitung-hitungan lagi. Jangan dagang kayak di pecenongan ya. Sama orang lain saya jual 500 ribu ini cuma nama bapak 400. Padahal jualnya 300, kurang ajar. Nah, itu pecenongan namanya itu. Cuma bapak doang nih. Padahal yang lain pun segitu semua. Enggak usah belajar-belajar cuang-cuang tipu. Enggak panjang kamu dagang. A untuk A, B untuk B, orang straight senang kamu. Kalau jadi penggam apa pelanggan kita seperti itu pelanggan setia semua. Ya, itu penting karena kepercayaan sangat mahal sekali. Itu etika tadi itu ya. Sehingga bagaimana kita terus hidup dalam kita mengerjakan pekerjaan kita, sehingga bagaimana kita memperhatikan. Jadi ini bukan soal konteks rambut tapi sikap kita dalam etika yang berbeda dengan dunia sekitar kita. Yesus rambutnya panjang apa pendek? Panjang. Paulus bilang orang rambut panjang apa? Kehinaan, penghinaan terhadap Tuhan. Jadi Yesus menghina Tuhan. Halo? Loh, oh dia Tuhan, jadi boleh rambut panjang. Orang lain gak boleh. Enak juga ya, suka-suka. Ini dasar mama ini. Anak gak boleh, kok mama boleh? Mama ya, kamu anak kecil, gak boleh. Saya ingat dulu kalau si Kenan, saya baca koran kaki saya naik ke meja. Namanya anak kecil dulu, masih kecil. Dia naik ke meja, itu orang kamu gak boleh. Papa kok boleh? Baru saya pikir-pikir, papa udah gede. Jadi aku kalau udah gede boleh. Ya gak boleh juga sih kalau bilang gak boleh. Apa urusannya anak kecil sama orang gede? Kaki saya terpaksa saya turunin. Paling gampang. Ya. Lalu taruh Coca-Cola. Gak ada yang makan, gak ada yang minum kalau gak ngomong papa. Ya. Karena saya tahu Coca-Cola gak bagus juga tiap hari ada di rumah. Ya. Tidak baik sekali. Sesekali tidak mengapa. Jadi saya suka beli taruh di rumah. Ya. Akhirnya saya pikir dia jadi sering minum. Minta kita mau bilang enggak apa alasannya, ada di situ kan gitu ya. Kalau kita bilang kita orang gede, dulu kan rumusan kita selalu gitu. Emang Coca-Cola-nya untuk orang gede? Anak-anak enggak boleh. Kemarin kok boleh minum, sekarang enggak boleh ya. Sudah susah sendiri kan. Akhirnya jadi saya sering kali enggak mau taruh Coca-Cola di rumah. Jadi kalau saya mau minum, saya yang keluar. Enggak lapor-lapor, pergi dulu keluarkan. Minum di luar baru gue pulang ke rumah. Supaya jangan pada minta kan gitu ya. Kita gak mau ngeracunin anak kita sementara kita pengen mau minum. Ya. Nah, sekali waktu saya lupa ada di kulkas, saya lagi pergi ke Kupang. Dasar anak baru tahu, dia telpon ke handphone saya di Kupang. Papa, iya aku boleh minum Coca-Cola enggak? Alah mak, zaman dulu telpon kan roamingnya udah berapa duit? Rumah bayar, handphone bayar, Coca-Cola cuma berapa duit? Boleh, tutup langsung. Gila kita bilang, biayanya roaming lebih besar. Maka kalau saya mau ngajar anak saya gampang, jangan sediain. Dia gak salah dong, om saya bilang kalau ada makan, apa tanya dulu. Ya dia telpon, ya saya yang menge. Ya saya kan mesti bayar telpon rumah saya, nelpon ke handphone. Handphone saya waktu lampu itu kan pakai roaming semua kan, bayar lagi. Padahal saya lihat nomor rumah, saya pikir penting banget kan. Tahu-tahu cuma urusan Coca-Cola. Alah pak. Jadi bodohku juga. Jadi saya mesti mengkoreksi diri saya as a leader. Kan begitu. Sehingga bagaimana ini bergerak untuk terus makin maju. Nah begitulah kita. Itu sebab saudara, kita harus mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Sekarang maaf ini kalian yang main-main musik ya, yang nyanyi. Apa yang kalian lakukan sadar tidak sadar kamu nonton banyak sekali konser lalu kalian ikutin. Gitu ya. Mari nyanyi untuk Tuhan lompat-lompat. Maaf ya. Apalagi kalau udah perempuan, ya lompat-lompat gitu suri lah. sangat apa ya, jadi menimbulkan gerakan-gerakan yang gak kristiani lagi lah. Orang jadi gak kerangsang karena ya maaf saja, ya kamu kan perempuan, lompat. Kadang-kadang saya bilang hati-hati tuh, lepas nanti. Yang kalau dua itu jatuh kan repot nanti. Gak pantas usah. Ya makanya sikap itu, makanya gak ada Alkitab mengajar kita. Kalau yang di Yahudi itu ya, kalau dibilang mereka menari melompat-lompat, itu gak kayak kita ngelompat, itu lompat konser. Melepaskan emosi, itu konser. Jadi kalau yang bilang melompat itu, dia, orang Yahudi itu kayak om pimpa, ya kayak memen begitulah. Kita nari-nari begitu ya, jadi ada gerakannya itu. Jadi jangan membaca itu sembarang seenaknya. Kalau gak ngerti kultural, janganlah. Ya. Pada waktu kita di Mount Hermon satu kali beruntung itu kelompok Israel, mereka lagi nyanyi, oh nyanyi bahasa-bahasa Ibrani, sambil muter-muter lagu-lagu rakyatnya begitu ya. Itulah yang dilakukan, yang disebut di dalam Mazmur. Santun setengah mati itu, pakaian pun semua ketutup. Coba bayangkan yang sekarang. Ya, jadi kudu hati-hati. Ya. Mari tepuk tangan di atas. Please ya, kalau di sini WL semua belajar. Itu jasa konser. Ya, pada waktu kamu tepuk tangan karena Tuhan bilang angkat tangan. Waktu orang Yahudi doa itu different case. Mereka berdoa, Tuhan tolonglah kami. Itu pasrah, menyerah. Itu sebab orang Farisi itu waktu doa angkat tangan, Tuhan beruntunglah aku orang Farisi bukan pemungut cukai. Si pemungut cukai tunduk. Siapa yang didengar Tuhan? Tuhan ampuni aku orang berdosa. Tuhan sombong kali diangkatnya tangan jadi pandangnya ke langit. Siapa dia? Enggak tahu diri. Kalau Alkitab bilang angkat tangan seperti Musa, sikap batin dan jeritannya beda sama kita. Jadi bukan soal angkat tangannya. Jadi jangan ajarin orang jadi bodoh. Kalau saya lebih bagus kalau enggak nyanyi, kalau hatimu lagi bengkok. Yes. Lebih bagus kau stop. Bergumul kau di situ. Tuhan, ini nyanyian ini bagus, seharusnya aku nyanyikan tapi aku sadar. Hidupku jauh. Ah, jadi pergumulan kamu. Semoga lagu itu mengingatkan kamu sehingga akhirnya kita sadar akan dosa kita. Itu jauh lebih bermutu. Jauh lebih bernilai. Tuhan lihat hatimu. Nah, kita nyanyi itu bukan just nyanyi saja. Nyanyi itu tidak memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan adalah sikap hidup kita yang muncul lewat nyanyian, lewat musik, lewat perilaku, lewat segala macam. Ya. Jadi metode-metode konser yang keluar itu melepaskan yeah. Please. Arena kita ini bukan motivating. Amin. Terus ya hebat ya begini. Mau amin sesekali boleh. Itu untuk respon komunikatif. Tapi kalau sudah itu kekuatannya. No. Maka semangat-semangat kalau saudara motivating itu kan. Anda bisa, kamu bisa, kita anak Tuhan, kita bisa amin. Omong kosong kau. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Ah luar biasa, baru pinjam uang kau. Luar biasa apanya? Luar biasa kau bilang. Istrimu kau tampar di rumah, luar biasa apanya? Luar biasa jahatnya. Jangan manipulasi, please. Tapi jangan miskin ekspresi. Nyanyi kayak patung berdiri. Tuhan, kaulah segalanya. Kok mukamu begitu? Yang penting hatinya. Aduh, aneh juga kau lagi. Merdekalah. Tapi tidak semua yang boleh berguna. Lihat, apakah itu mencerminkan keimanan kita, kekristenan kita atau tidak. Santunlah. Itulah etika, itu bernilai. Alkitab yang bicara. Bagaimana orang tahu kau Kristen apa tidak? Hormati Tuhanmu. Dari mana kita tahu kau hormat Tuhanmu apa tidak? Pakaianmu saja sudah menunjukkan kau Kristen apa tidak. Seluruh jemaat di Gereja Reformasi Indonesia saling tahu, memberitahu. Jangan pakai tank top kemari ya, terus tengahnya kosong. Ya, di sini angin kencang, masuk angin kau nanti. Ya, pakailah yang santun. Ya. Jadi kita pakai santun, rapi, tutup semua ya. Jangan terus kemudian memaksa orang untuk jadi tidak baik. Ini penting, ingat ya, saya kalau bicara mode, saya ngerti mode. Dulu saya pernah minta jadi pendeta di Jerman, di Düsseldorf. Düsseldorf itu kota mode. Untuk Jerman, semua orang akan suka pergi ke sana. Saya sih tergiur juga sebetulnya. Wih, asik juga nih jadi pendeta di Düsseldorf. Tetapi saya sadar betul panggilan saya enggak ke situ. Saya bilang thank you, Pak dipikirinlah. No. Saya sadar betul waktu Tuhan taruh saya di Indonesia dan saya berurusan dengan Kalimantan, kita mau memulai proyek ini. Tuhan mau saya di sini. Hari ini saya kalau mau jadi pendeta di luar negeri, gampang setengah mati. Terlalu banyak orang Indonesia yang butuh pengkhotbah. Dan saya kalau jadi pendeta di Jerman, saya datang ke Jerman aja sudah semua itu, Belgia, Belanda, apa semua udah pasti minta saya muter. Ya. Jadi kalau buat pribadi artinya, saya di sana, waduh, gak kekurangan jam lah. Semua orang ngantri untuk kita bisa khotbah sana sini, khotbah sana sini. Tapi pertanyaannya, untuk apa ya saya dipanggil Tuhan? Tuhan mau taruh saya di mana ya? Apa yang saya harus lakukan? Itu yang jadi penting. Nah itu harus dikembangkan dengan etika tadi. Sehingga pride kita, kebanggaan kita adalah karena kita pelayan Tuhan. Bukan ini yang melapis kita. No, jangan salah. Bukan baju kita, bukan pakaian kita. Saya pendeta. Saya 3 tahun, 4 tahun lalu saya sudah punya apa namanya Mont Blanc kristal. Saya gak pakai. Hari ini saya pakai yang ini. Ini karena ada tulisannya nih. PDO Filemon. Digrafir. Jadi agak berani aku makainya. Ya. Yang satu lagi gak ada. Jadi susah-susah jaga-jaga kita. Kan kenapa Pak? Saya pikir ya saya mesti tahu-tahu diri lah. Ya. Tahu sikap lah. Ngapain saya mesti berlebih? Karena saya pendeta, saya ngomong sama banyak orang. Tapi teman-teman saya banyak bengkir, banyak apa, mereka pakai ini, pakai itu. Nah, satu orang yang kita kenal punya Phantom beli 1 unit, belum lagi selesai, ada 1 unit lagi dibeli lagi. Ya, Phantom saja 7,5 M1. Masuk garasinya itu, yang 2 itu aja, enggak usah hitung mobil lain ya, udah 15 M. Anak PA saya beli Lamborghini. Pak sorry Pak, ini hobi yang belum kepenuhan ini. Lamborghini sampai 2 unit. 6,5 M. 13, 2 unit itu. Saya duduk, saya gundang-gundungnya sekalian. Terus anak-anak iseng lagi, saya difoto lagi. Terus dikirim kemana-mana. Pak Bigman dengan mobil baru, kurang ajar loh saya. Bisa skandal, Bigman serahit. Pakai apa Lamborghini yang the latest, yang model terakhir. Jadi saya susur-susur ya, pakai handphone saja. Waktu pertama kali masih 13 juta S90. Kan anak satu anak PA saya gak tahu. Ternyata dia yang salah satu agent. Lu main handphone ya, ini saya punya Nokia kemarin rusak tusnya di Kalimantan. Ya, yang 9020 itu ya. Tolong perbaikin dulu deh kalau gitu, ya 9200 ya. Perbaikin sama dia pulang, oke Pak, perbaikin. Barangnya utuh, Pak yang itu jangan dipakai lagi, udah bagus sih Pak, jangan dipakai lagi ya. Bapak pakai yang ini, mati enggak 13 juta, sampai kalau bunyi handphonenya begini aku. Udah sempat sebulan ku simpan itu, lihat-lihat lagi orang dulu enggak pakai, baru ku pakai. Kering, sempat dibawa, karena kagok juga kita. Sempat sih satu ada yang ngomong, wih Pak, handphonenya itu model delas, ya apa ya, mahal banget itu Pak. Iya dia sambil nggak ada maksud apa-apa saya tahu, tapi saya ketebuk gitu loh. Iya ini dikasih orang, karena memang dikasih. Saya pakai BlackBerry pun sama. Pak Bingman jangan pakai begituan lagi. Emang kenapa? Gue suka pakai ini. Jangan. Akhirnya saya dikasih BB. 4 bulan saya nggak pakai. Nanyain dulu. Habis waktu itu barang itu masih barang langka. Udah 3 bulan, 4 bulan baru saya pakai lagi. Oh iya, sorry, gue lupa. Pakai. Simpen dulu sebentar. Padahal dikasih orang kan ya. Karena saya juga mesti jaga-jaga. Saya bergaul dengan semua lapisan. Saya bukan pendeta yang duduk di atas saja, berduduk sama orang atas, ngobrol sama orang atas. Ke bawah juga. Itu sebab saya selalu menikmati. Saya diajak makan mewah, ayo. Tapi sorry ya, saya kaki saya gak ketahan kalau cuma masuk ke warteg mah. Tetap aja saya masuk dan makan. Saya sering nikmatin. Bagi saya itu penting. Saya masih suka ke proyek Senen. Ya, cari uni di situ ya. Makan pisang goreng. Pakai ketan. Kaki naik ke meja. Asik. Pokoknya kalau ngeliat, gila Pak Bigman gitu ya. Bapak, Pak Bigman kok makan di situ? Emang kenapa? Salah apa? Kan enggak ada yang salah kan ya? Oh, makanannya enak kok. Wah, enggak kotor, Pak. Enggak apa-apalah. Kotor-kotor dikit biar tahan perut ya. Kalau terlalu bersih juga gawat kita nanti. Jadi, etika yang kita mau bilang, kita lagi ngobrol sini ngobrol-ngobrol aja sih. Enggak ada yang tahu saya pendeta, mungkin enggak ada, tapi enggak apa-apa. Tapi dari diskusi saya dengar mereka ngomong apa, saya bisa berasa loh. Ya, pas kami pulang dari satu acara, istri saya bilang, "Udah daripada ngomong tuh. Itu siapa sih? Itu istri pendeta. Gila ya pakaiannya, bla bla bla gitu." Yang komentar ini ibu-ibu jet set, mengomentari seorang istri pendeta yang jet set tampilannya. Komentar sini semua. Saya bilang, coba kalau lu yang begitu kan kita repot lagi ya. Pasti komentar. Saya beruntung istri saya tahu diri. Bisa menempatkan diri dengan baik. Ya. Sehingga bagaimana kita belajar? Etika. Kita bukan barang curian. Apa yang kita pakai bukan maling kita. Iya kan? Tapi kita juga mesti tahu di mana, kemana. Ya, jadi kalau Anda di Kalimantan lihat saya celana pendek kan pergi ke Gang Abang sana, jangan heran. Saya ketemu bupati pakai sendal jepit saya. Lagi buru naik, saya naik mobil box. Gak peduli saya. Bupati hafal saya. "Bos, sorry bos, bawa mobil box." "Kenapa Pak Bing, apa-apa? Lihat kenapa gak ngomong tadi kita suruh antar sopir, kita suruh jemput." Nah, itu bupati. Tapi itu yang memberikan respek tinggi. Karena apa yang kita kerjakan bagus, baik. Nah marilah kita santun susra. Supaya kita ke gereja santun. Kita beri nilai yang terbaik. Etika kita tinggikan. Ya, 2011 ini kita mulai. Ya, khususnya segi jam kita datang lebih awal. Ajak teman-teman kita disiplin diri kita. Ya. Semua pengurus yang tugas dalam gereja setengah jam sebelum udah hadir. Asar greeter ada di depan situ nunggu. Jadi saudara-saudara kalau jemaat rasa aku datang gak kelihatan asar greeter. Misalnya Anda datang 10 kurang 15 belum kelihatan, 10 kurang 10 belum kelihatan gitu. Tulis surat, Bapak Gembala asar greeter ternyata tidak ada pada tanggal segini jam segini. CC-kan ke Yesus Kristus. Supaya Tuhan juga tahu biar dimarahin mereka. Saya akan bilang gak akan besar berkatmu melayani Tuhan kalau kau tidak kerjakan dengan baik. Percuma kamu melayani Tuhan kalau kamu tidak betul menimbulkan respek. Amin. Jadi orang harus respek kita. Tapi tidak usah minta direspek orang. Berperilakulah untuk kita layak dihormati. Pasti orang akan respek sama kita. Ya, jadi kita belajar. Khususnya anak-anak muda, saya harap perhatikan baik-baik. Bukan karena orang tua itu orang kampungan gak ngerti mode. Ya. Saya sebagai orang mengerti mode, saya bilang tadi itu. Please. Ya, itu harus hati-hati sekali. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini kita perlu ngelihat ya bersama-sama. Saya beberapa kali dulu kita masih sering-sering diundang apa namanya? Fashion show ya. Duduk ngeliatin orang, dengerin harganya berapa, modalnya berapa. Ya, ilah. Memang gila-gilaan ya. Satu orang bikin pakaian merit. Kemarin satu pergi, berapa kamu bikin? Oh, murah, Pak. Sampai ke Singapura dia bikin pakaian nikah. Nah, murahnya berapa sih kalau di sana harganya? Ya cuman fake gotiau, Pak. Saya murah ya fake gotiau. 150 juta. Cuma usianu segini, Pak. Satu lagi bikin jas di Itali. Jatuh 100 ribu US berapa itu? Sekarang berapa kurs Saud? Hah? Aku tanya dia karena pedagang dia. 9 ribu. Gin, berapa gin? Kalau gitu saya jual sama Gina deh dolarnya. Saud terlalu rendah kursnya. Lo 9 ribu, sana 91 berani. Oh gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitung dulu waktu itu jatuh 100 juta. Gila ya. 10 ribu berapa gitu ya. Sorry. Yang Versace jaketnya 100 ribu, 1M. Hampir 1M. Terus jas itu hampir 500 juta. Jaket Versace warna orange, kayak orange begitu, 100 ribu US. Saya bilang, lo pakai begitu, panas dingin lo. Kenapa? Orang lewat bawa wine mundur, belakang lewat bang. Begini, kena senggol, mati. Nyucinya aja, nyuci, servis, 10 juta. Versace, gue bilang gue kena tembak peluru, lo mau mati, mati juga. Buat apa pakai itu? Pesta lari begini-begini, jangan deket-deket lu. Bini melok sambil melok, kena lipstiknya, mateng dah 10 juta bersihin. Gila ya? He's my friend. Itu pikir-pikir kadang-kadang ya. Kenapa gitu? Terus satu orang dengan bangganya bilang, Pak, saya udah gak lupa semua prestasi sudah saya buang. Saya udah gak mau lagi pakai-pakai sekarang. Ya, dia gak mau lagi pakai. Udah pakai brand biasa aja. Dia bilang pakai brand biasa, saya lihat memang baju dia kalau dulu gak pernah di bawah 10 juta. Tapi tetap aja masih 5 jutaan. Tetapi gak apa-apa lah, paling gak sudah downgrade sebetulnya. Karena di kalangan mereka-mereka begini kan, itu kan kayak rasa jadi jatuh miskin. Tapi saya sudah bisa menanamkan sedikit. Ya, satu konsep. No. Value hidup kita bukan di sini. Ya, sikap hidup kita itu. Ya, jadi ini saya pikir menjadi penting untuk kita pikirkan. Tapi tolong ya, jangan juga kultural kita aneh-aneh. Sorry, ada satu gereja, bukan satu loh, beberapa gereja kawan-kawan kita tidak boleh pakai Versace. Karena simbol setan katanya. Jadi simbolnya Versace itu katanya setan. Ya. Satu orang dia punya dasi ada kali 15 atau 20. Lalu punya jas, punya apa. Semua Versace branded. Dia gak pernah pakai. Dia mau buang dia sayang. Belinya mahal. Dia mau pakai dia gak berani. Lama-lama kenal saya. Terus ikut PA kita juga lagi. Waduh, saya dibodoh-bodohin selama ini Pak. Dari gemuk sampai udah gak muat lagi tuh. Dari dia kurus sampai gemuk udah gak muat lagi. Versace-nya dia pakai. Ya. Ini Pak, pakai Pak. Wah, saya gak berani pakai Versace. Ada brandnya sih. Si Kenan kebagian. Jadi Kenan pakai Versace, bapaknya kalah. Gak apa-apa lah, dia kan belum pendeta ya. Jadi kadang-kadang saya pikir ya, orang kok bisa begitu ya? Saya belajar, susah. Please ya. Harga diri orang itu di mana? Pakaian ini nih. Sepatunya nih. Gila gak? Baru bangga keluar. Bangga baru keluar tuh. Baru bisa jalan rasanya. Oh, kayaknya dunia melihat saya semua. Padahal begitu kumpul semua pakai jas, gak tahu orang mana merek mahal, merek murah. Kecuali tukang jahitnya. Dia yang tahu itu. Oh, yang lain mana tahu sih? Saya kalau duduk pakai jas yang 750 ribu satu setel, udah pakai diskon 50% lagi. Yeah. Duduk begini, semua lihat. Tetap aja aku paling ganteng. Jadi kalau udah menang kita tampilan sudah. Jam tangan kita begini, orang lihat ini. Wah, Montblanc, ah diam kau, ini Alexander Christie murah punya ini. Saya sering kali, upah itu merek apa, oh itu merek apa. Kadang-kadang yang namanya sekarang kan sudah hampir mirip lah ya. Jadi orang deketin modenya, mereknya aja yang beda. Jadi sekilas kan dari jauh orang lihatnya lain kan gitu kan. Tapi kalau dideketin, oh ternyata bukan. So simple ya. Yuk pakai diamond sekarang, diamond gak bisa diukur. Satu karat potongan mana punya? Bayangkan kalau yang 62 slice punya satu karat. Waduh, kena lampu seretek-seretek, gila itu. Ya, satu pendeta terkenal sekali kalau dia khotbah selalu begini. Saudara-saudara. Jemaatnya kaget karena diamond 24 batu, gila. Sorry, yang 12 dia punya, 12 karat. Satu karat 60 jutaan satu bijinya. Kali 12 berapa itu? 720 juta kurang lebih. Pendeta. Orang kelak-kelik. Tetapi saya juga baru tahu ada cincin 3 miliar. I don't know about the price. Ya, cincinnya ini udah masuk di Christie. Masuk Christie dapat sertifikat ya. 3 miliar, 5 miliar. Hilang kemarin. Satu pembantu cadangan dibawa pulang. Aduh Pak, hilang. Yang nyeseknya apa? Kalau dia jual paling dia jual berapa juta lah itu. Kan dia gak tahu harga itu kan. Itu kalau dibawa ke Christie 3 miliar, 4 miliar. Kadang-kadang gitu kan limited edition. Mungkin di dunia cuma ada 5, ada 10 kayak begitu. Tetapi akhirnya saya bilang apa? Cincinnya hilang kan? Nah, sekarang lu gimana? Susah berbulan-bulan. Gara-gara cincin lu jadi susah. Kalau gua cincin gua hilang gua beli lagi. Kenapa? Murah. Kagak mahal. Sepatu gue keinjak orang, rusak. Gak apa-apa, gue beli lagi. Murah. Paling tinggal nunggu lebaran, kalau gak Natal, diskon. Selesai. Iya kan? Sesimpel-simpel aja ya. Jadi saudara saya pikir marilah kita belajar beretika Kristen. Jadi orang Kristen juga akan menimbulkan satu nilai-nilai luar biasa. Sekarang mulai lihat kiri dan kanan. Mulai lihat kiri dan kanan. Coba lihat kirimu, kananmu. Kasih tahu sama dia, pakaiannya cocok apa enggak. Sopan apa enggak, santun apa enggak. Coba lihat lagi cincinnya pakai apa, ya. Jamnya pakai apa, tasnya pakai apa. Tapi terakhir jangan bilang, minta dong. Oke, saudara ya, saya harap kita bisa belajar untuk nilai-nilai. Tapi tolong ya, tampil sopan, tampil santun, tampillah menarik. Jangan juga enggak. Ya, saya rasakan kurang elok kalau saudara datang kemari berandak berunduk enggak karu-karuan. Kalau perempuan kita lihat kumuh kan kita juga enggak nafsu ngeliatnya ya. Untuk ngeliat, aduh kayak apa aja. Kalau ngeliat laki-laki berantakan juga kan enggak enak ya. Jadi mari kita tampil. Etika tetapi ekspresi dari iman. Amin. Ya, jadi itu nilai ya. Saya senang kalau orang-orang pakai-pakai serasi ya. Harga murah nempel sama, tapi serasi dia pakai. Keren rasanya. Senang lihat orang pakai rapi ya. Bagus, luar biasa ya. Enggak usah mahal-mahal. Ibu Rukia itu berapa? Kalung itu mahal itu. Kalau mahal pindah kemari ya. Jangan dipakai yang mahal-mahal ya. Nanti hati-hati, maksudku banyak copet di Senin. Kalau aku yang megang aman ya. Tidak selalu harus mahal kan kita pakai, betul enggak? Kita pakai rapi, orang lihat, wah keren, bagus. Ya. Saya keren enggak? Halo? Tolong difoto. Ya, jadilah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, sehingga dengan demikian kita bisa lebih luar biasa lagi. Dan WL kita, singer kita, pemusik kita menampilkan sesuatu yang terus makin menghayati. Penghayatan arti sebuah pelayanan. Lagi main, ikut hayati gitu ya. Ya, jadi itu menyenangkan. Maka kita minta supaya ketika main kalian hayati, main musik juga akan menyenangkan. Kadang-kadang banyak juga orang main musik saking jagonya, dia main sambil ngobrol. Yang kadang-kadang orang-orang lihat, aduh ini orang kok ngapain ngobrol. Jadi malah gak konsen, keganggu gitu ya. Nah kamu jadi batu sandungan. Ya, WL kalau sudah salah atau apa, jangan usah sengkul-sengkul, lu salah. Kelihatan di sana salahnya 15 kali jadinya. Ya, jangan gitu, santun dikit lah. Salah langsung cepat balik lagi, tapi gak usah colak-colek sana sini. Kita di depan panggung. Etika. Kenapa? Kalau kamu seperti itu kita krek, gak enak rasanya. Keganggu konsentrasi kita. Tanpa sadar kamu sudah batu sandungan bagi yang dengar. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selamat beretika tinggi. Kita berdoa. Coba mulai pikirkan apa kebiasaan yang masih sebetulnya kurang bijak dalam dirimu. Mungkin kita agak berlebihan terhadap banyak hal. Aksesoris kita kah, pakaian kita kah. Yang kemudian menjadi sangat mencolok. Membuat kita berjarak dengan banyak orang. Katakan Tuhan tolong saya. Mungkin selalu banyak uang kita investasikan. Bukan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi hanya untuk pemuas penampilan. Tidakkah itu menjadi satu hal yang kurang tepat? Berdoa katakan Tuhan. Iya. Seringkali untuk persembahan pelayanan. Aku begitu hitung-hitungan. Tapi untuk perhiasan, untuk pakaian, untuk makeup, semua aku keluarkan. Kita berani menginvestasi waktu kita. Untuk ini dan itu dalam berdandan berjam-jam. Tapi heran untuk pelayanan Tuhan, 1-2 jam seperti sudah neraka bagi kita. Kita berani ngantri capek luar biasa hanya ketemu dokter kecantikan. Yang merawat kita. Tapi dalam pelayanan kita tidak akan rela. Kalau harus ngantri, menunggu, membuat kita justru menjadi marah. Coba pikirkan. Sesuatu yang terjadi tiap hari dalam hidup kita. Betapa bahayanya kalau itu tidak kita sadari. Kita berpikir pelayanan adalah kalau kita ke gereja, menyanyi, melakukan tugas. Tapi kita lupa. Pelayanan sejati itu justru terletak pada keseharian kita. Seperti kata Paulus. Persembahkanlah tubuhmu, seluruh aktivitasmu, seluruh pekerjaanmu, seluruh kegiatanmu, hari-harimu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Berdoalah. Periksa, temukan, sadari, berjanji untuk berubah. Tapi kau yang tidak mengurus dirimu, yang terlalu mengabaikannya, juga harus sadar diri, periksa diri. Jangan masa bodoh terhadap dirimu yang Tuhan berikan. Bunga yang tumbuh liar, memberikan dan memancarkan kecantikan. Bagaimana mungkin kau anak Tuhan yang diciptakan, berakal budi tak mengurus diri. Karena itu uruslah juga dirimu dengan baik, dengan bijak. Semuanya tampak sederhana karena merupakan bagian hidup kita dari sehari ke sehari. Tapi yang jadi penting, apa di balik itu logika pikir yang ada berdasarkan Alkitab. Bagaimana kita mampu menempatkan diri sehingga kehadiran kita memuliakan Tuhan di konteks kekinian kita.